しまった。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله malam hari ini yaitu ini kita sampai di tanggal 8 Sofar 1442 Hijriah 1443 Hijriah atau tanggal 14 September 2021. Kita akan lanjutkan kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk kepada matan, ana akan jelaskan kepada antum tentang sistematika belajarnya kita dari Alfiyah, dari Syarah Alfiyah ini. Target kita setiap malam tidak banyak, mas. Target kita adalah antum faham setiap paragraf yang dibahas. Dan paragraf ini tentunya akan bersambung dengan paragraf yang lainnya. Dan paling tidak yang kita bahas itu 1-2 lembar. Tergantung kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Namun yang antum harus fahami, ya, dalam satu paragraf ini, contohnya misalnya pada kajian sebelumnya, di halaman 72. Di halaman 72. Antum faham. Ini paragraf. Ya, satu paragraf. Kemudian dianggapnya satu paragraf lagi. Ada dua paragraf utama. Coba antum pastikan apa, mas? Antum pastikan pertama mufradat. Setiap kata antum faham. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Antum murojaah. Dari apa yang sudah dibahas. Yang ketiga. Nah, mas. Yang ketiga. Tulis fawaid dan rumus. Rumus dari setiap definisi. Dari setiap definisi. Yang keempat, rangkum. Dengan apa? Dengan cap atau bagan. Misalnya cat atau bagan seperti ini, Mas. Misalnya al-fi'lu. Ini ada tiga. Al-madhi, kemudian al-mudhari', kemudian apa? Amr. Ya. Fil. Ya, ini madhi. Dan mudhari. Tanpa ada iflam. Nah. Madhi mudhari amr. Ini kalau antum bisa meringkas seperti ini, insya Allah jadi kemudahan. Paham ya? Jadi pertama, sistematikanya. Pertama adalah antum tulis mufrodatnya itu, Mas. Mufrodat. Mufrodat itu kosa kata. Kosa kata yang sulit di setiap halaman. Dan kosa kata itu antum jadikan, kumpulkan menjadi kamus. Ya. Ini kumpulkan jadi kamus. Dikumpulkan jadi kamus. Itu yang pertama. Yang kedua, antum murojaah dari yang sudah dibahas dan membaca apa yang akan dipelajari. Ana ulang lagi. Sistematika antum belajar secara alfiah ini di hadapan antum, alhamdulillah semuanya sudah punya kitab. Ya, bagi yang belum punya kitab, insyaallah biinillah semoga Allah mudahkan kita untuk mengadakannya. Ya. Nah, ana ulangi tadi. Bagaimana antum itu mempelajari secara alfiah ini? Di mana secara alfiah ini ada 622 halaman. Itu baru jilid pertama. Masih ada 2 jilid dari total 3 jilid semuanya. Paham saya di sini? Nah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-42 dari kajian secara alfiah ini. Antum bisa bayangkan, kita baru halaman 72, pertemuan 42. Jadi, terkadang satu lembar, terkadang dua lembar setiap kajiannya. Tergantung dari kemudahan yang diberikan Allah Azza wa Jal. Yang antum harus fahami di sini, apa Mas? Antum murojaah dari apa yang sudah dibahas melalui apa Mas? Melalui rekaman kajian ini. Ima di Facebook atau nanti di YouTube atau di mana saja. Atau bahkan di WA. Nah. Dan membaca apa yang akan dipelajari. Kita sudah tahu, kita sampai halaman 73 tentang mabni dan mu'rob. Makanya kalau misalnya antum itu menjadi seorang penuntut ilmu yang mabni, maka pasti antum punya banyak syarat. Punya banyak syarat. Rata-rata, hampir rata-rata. Sesuatu yang banyak syarat, itu pasti berakhir dengan sesuatu yang sulit. Bahkan, ya, kita melihat berapa banyak ikhwan-ikhwan memberikan syarat banyak kepada calon istrinya. Begitu juga sebaliknya, akhwat banyak memberikan syarat kepada ikhwan yang ingin nazar kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Gak jadi-jadi, Mas. Gak jadi-jadi, Mas. Sedangkan di situ padahal kategori yang disunahkan Nabi SAW adalah tentang kesolehan seorang. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya yang datang itu orang soleh kemudian ingin ta'aruf dan yang lain, nggak usah dipersulit mas. Ya. Nah. Yang ketiga di situ adalah menulis fawaid dan rumus dari setiap definisi. Maksudnya rumusnya fi'il, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda isim itu apa mas? Ada 6. Kemudian antum sebutin tanda isim yang 6 itu apa. Kemudian tanda-tanda fi'il itu ada 4 yang disebutkan Malik, tambah 3 dari Syekh. Bahkan ada satu lagi, 448. Artinya lam. Lam itu khusus untuk fi'il mudhari'. Nah, sin dan saufa juga untuk fi'il mudhari'. Kemudian tulis, setelah tulis menulis fawaid dan rumus dari setiap definisi, rangkum, bikin bagan cat mas. Contohnya bagan cat itu misalnya apa? Misalnya ini kalau misalnya kita lihat, ya, mu'rab wa mabni. Ya, antum lihat di sininya berkaitan dengan mabni, mas. Nah, orang kalau sudah bisa membuat seperti ini, ya, bagian cat seperti ini berarti dia sudah paham. Ya, dia sudah paham tentang mabni dan mu'rab. Nah, ini contoh saja. Enggak usah kita detailkan. Nah, kita balik lagi. Kemudian yang kelima, apa mas? Yang kelima yang paling penting yang antum harus tulis adalah antum harus fahami bahwasannya yang memberikan kefahaman dan yang memberikan kemudahan untuk senantiasa kita istiqomah menuntut ilmu syar'i itu adalah Allah Azza wa Jalla. Itu 5 yang paling penting yang antum harus fahami. Ada tadi ya ikhwan kita yang berpendapat, Ustaz, kenapa kita enggak qatru nada dulu? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah kita sudah semenjak ana pulang dari Abu Dhabi tahun 2017 Juli itu Nahluwadih jilid 1 sudah selesai. Kemudian masuk pada pertengahan Nahwul Wadih jilid 2. Tapi qadar Allah habis itu ada pandemi. Kemudian top total. Kemudian sebelumnya itu kita juga ngadain apa? Syarah Muqaddimah Jurmiyah. Ya, sudah selesai tapi belum murojaah lagi. Terjemahannya maksudnya. Kalau daurahnya belum selesai. Nah, ketika kita mempelajari syarah Ilyah Talabul Ilmi disebutkan di situ tentang pertanyaan itu juga yang senada dengan pertanyaan itu. Apakah boleh setelah Jurumiyah setelah belajar Al-Jurumiyah kemudian langsung belajar Al-Fihim Malik? Jawabannya Syekh adalah boleh manakala memang itu memungkinkan bagi orang yang mempelajari kitab Al-Fiyah itu dijelaskan dengan gamblang. Dijelaskan dengan jalan yang paling mudah. Apa maksudnya di sini? Sehingga kalau misalnya antum dapati satu halaman ini ada istilah-istilah fa'il, fa'il itu apa tuh? Angel men? Antum tulis di situ. Fa'il adalah fa'il, yakni apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Isim yang marfu' yang terletak setelah fi'il. Paham maksudnya di sini? Ini mencari definisi, Mas. Setiap definisinya antum harus pahami. Satu halaman itu saja yang dibahas. Tidak membahas halaman yang lainnya. Paham sampai sini? Kalau antum itu terbiasa merunut lima perkara yang ana sebutkan tadi, dengan izin Allah Azza wa Jal, alfiah yang tadinya menjadi momok, akhirnya itu bisa dijadikan mimi untuk diminum dan diambil faedahnya. Paham maksudnya? Ya. Makanya jangan menjadikan alfiah menjadi momok, tapi mintalah kepada Allah Azza wa Jal agar alfiah itu bisa menghilangkan dahaga karena kita berhasil mengubah dari momok menjadi mimi yang menghilangkan kehausan kita dari pamemis. Nah, lanjutnya kita kemarin ya, dan kebiasaan kita dalam mempelajari alfiah ini kita mempelajari matannya dan kita berharap kepada Allah Azza Jalla agar dimudahkan kita faham matanya, tidak asing dengan kita, dan syukur-syukur kita hafal alfiah Ibnu Malik. Nah, dan di sini ya matanya kita baca lagi biar cepat dahan aja. Bismillah. Nah, ini tadi mukadimahnya kita panjang. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, mukadimah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتامس وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. Bantun. Nah. Dan sekarang adalah al-mu'rabu wal-mabniyu. Wal-ismu minhu mu'rabun wa mabniyu. Lishabahin minal hurufi mudni. Nah. Nah. Sekarang kita masuk pada salahnya. Kemarin kita bahas cocokologi kita bahwasanya seorang penuntut ilmu syar'i itu harus apa, Mas? Mu'rab. Tidak boleh kita menjadi seorang penuntut ilmu yang mabni. Ya. Kemarin kita sudah bahas di dokumen 1. Nah, ini tentang fawaid kajian alfiah bait 15. Mu'rab itu murub, jadilah penuntut ilmu yang mu'rab. Belajar itu tidak boleh mabni, tidak berubah, statis, tetap di tempat. Belajar sudah tahunan tapi tidak mampu mengangkat kejahilan dirinya. Belajar itu harus mu'rab, positif, dinamis, berubah positif tergantung faktor pengubahnya. Mu'rab itu sama dengan murub, nyala, bahasa Jawa. Murub geni kui ngentekake kayu. Nyala api itu biasa atau bisa menghabiskan kayu. Sebagaimana menuntut ilmu, yang mu'rab itu mampu menghabiskan kejahilan dengan izin Allah. Jadilah pribadi yang mu'rab dalam menuntut ilmu syar, yang tidak membiarkan dirinya mabni karena rasa baper dan kemalasannya. Menuntut ilmu yang mabni itu banyak syaratnya, sedangkan penuntut ilmu yang mu'rab itu tidak butuh dengan syarat. Ustadznya enggak jelas, kitabnya terlalu tebel, tempatnya jauh. Ya. Banyak sekali syarat-syarat yang diinginkan oleh penuntut ilmu yang mabni. Dan ketika kita mendapati ada ikhwan-ikhwan yang dulu semangat, sekarang mabni, maka kewajiban kita adalah kita doakan agar mereka, Allah bukakan lagi semangat itu. Allah berikan mereka bisa mendapatkan kenikmatan dalam menuntut ilmu syar'i. Karena ketika mendoakan, kita mendoakan, malaikat pun mengaminkan. Walaka bimitslin. Dan bagimu sama dengan doa kebaikan yang kau panjatkan. Maka ini adalah kewajiban kita, dan terkadang kewajiban itu tidak tersalurkan dengan benar. Masalahnya apa, Mas? Kita bakhil, kita pelit, dan kita jarang untuk peka terhadap orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga penuntut ilmu yang mabni bisa jadi ingin ustaz yang sesuai keinginannya, yang sesuai kajiannya, yang sesuai tema atau tempatnya dan lainnya. Sedangkan penuntut ilmu yang mu'rab, dia tidak butuh kepada syarat apapun. Yang ada di benaknya adalah keinginan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Jam berapa ngajinya? Jam 8. Waduh, awaknya wis greges kabeh. Nek jam 8 itu jatahnya tidur. Nggih. Tempatnya di mana? Di karet. Wah, aku dadak ngalang. Ya. Aku dadak ngalang. Wah, iki udan e. Tak prisik lah. Ini semuanya alibi-alibi waswas syaitan itu senantiasa menghardik jiwa. Ketika jiwa kita kerdil, jiwa kita itu lemah imannya, maka kita akan mengiyakan. Ya wis lah, manut setan ae lah. Allah musta'an. Ini cocokologi melankolis tanpa tedeng aling-aling. Seperti itu. Dan semoga bermanfaat buat diri Anda dan juga kepada antum semuanya. Nah, karena pada hakikatnya ini mudah untuk ditulis, tapi sulit untuk dipraktekkan, Mas. Sulit. Sangat sulit. Apalagi dengan kondisi saat saya itu pengen berangkat, saat, tapi gak ada barengannya. Apalagi motor saya mogok, gak ada bensinnya. Komplit, Ustaz. Nah, kalau sudah seperti itu, tambah lagi, Mas. Semoga Allah mudahkan. Dan ingat, Mas. Man kana lahu zad fal yandur ila ma la zadalah. Ingat, dalam prinsip belajar itu seperti itu, Mas. Ada orang plikon tuh. Ya. Di atasnya ada ikhwan yang pengen belajar. Tahu enggak antum? Oh iya, ada Mas Usman tuh. Belum kenal kan? Mas Usman. Ya Usman, ya yang dulu kerja di apa dekat batian pabrik madu, ya hanya tahu Mas, itu dekat PDAM ke kiri, Likon masih lurus lagi, ya Bandungan, setelah pertigaan itu lurus lagi. Pak Ustadz tahu, iya anak baru kemarin kesan. Semoga Allah mudahkan. Mudahkan. Kenapa? Orang yang mempunyai antum kesini, datang kesini, antum punya zat, Mas. Antum punya bekat. Kendaraan ada, kesehatan ada, ya, kitab juga ada, semuanya ada. Maka lihat, ikhwan-ikhwan kita yang belum punya bekal-bekal itu siapa? Kalau mereka gak punya boncengan, ayo kita boncengkan. Kalau mereka itu gak punya bensin, ayo bareng-bareng kita belikan bensin. Atau yang lainnya. Bahkan bensin kehidupan. Ya, bukan hanya bensin pertama dan pertalit, bukan. Bensin kehidupan, semangat, Mas. Ya. Paham-paham di sini harus peka. Oh, fulan misalnya. Ini saya melewati jalan ini. Ini fulan harusnya ada. Diajak enggak ya? Diajak enggak ya? Diajak. Diajak, Mas. Karena ketika orang itu mendapatkan hidayah, antum pun akan menjadi agen pembuka hidayah. Paham? Man dana ala khair falahu ajruka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan, maka ajarnya seperti pelakunya. Maka makhluk Nabi SAW. Paham sampai sini? Jangan dianggap remeh itu, Mas. Ya, jangan dianggap. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya. Ana sedikit panjang karena malam ini ada anak-anak kita di Ritafid. Biar mereka juga merasakan apa yang antum merasakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka istiqomah untuk menghafal Quran dan juga untuk mempelajari pembelajaran agama, pemahaman agama, masuk bahasa Arab dan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan tentang mu'rab wal mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis, mandek. Ya. Dan di sini dijelaskan. Qulul mu'rab wal mabni hadha 'unwanun li hadzal bab. Bada'a bil mu'rab li syarafihi. Oh ya. Bentar. Nah, gantikan. Nah. Jadi kita kemarin sudah bahas kenapa mabni disebutkan terlebih dahulu daripada mu'rab. Ya, mu'rab itu disebutkan terlebih dahulu daripada mabni. Yang pertama adalah karena li'anna martabatahu dunal mu'rab. Karena kedudukannya mabni ini di bawahnya mu'rab. Artinya bahwa mu'rab itu lebih tinggi daripada mabni. Itu yang pertama. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, li'anna al-mabniya aqallu minal mu'rab. Yang kemarin juga ada ikhwan yang baca dua kali pun belum ngeh. Ya wis, tak ulangi. Li'anna al-mabniya, karena mabni aqallu minal mu'rab. Itu jauh lebih sedikit daripada mu'rab. Apanya yang sedikit? Istrinya, anaknya. Atau apanya? Jumlahnya, Mas. Kenapa? Mabni, antum fahami apa? Misalnya hal. Ini, Mas. Hal. Ini di mana-mana, ini menjadi apa? Mabni ala sukun. Tetap dia sukun terus. Tidak mungkin menjadi halu, hala, hali. Paham? Walaupun cara membacanya bisa jadi berubah. Karena apa? Misalnya, iltiqa' sakinain. Sakinataini. Ya. Iltiqa' baina sakinataini. Bertemunya dua sukun. Tidak mungkin. Harus dikalahkan salah satunya. Halim talakti. Ya, misalnya. Halim talakti. Ya. Paham sampai sini? Maka di sini adalah mabni. Ya. Mabni ala sukun. Dan ini jauh lebih sedikit jumlahnya daripada yang mu'rab. Karena mu'rab itu dinamis, Mas. Berubah-ubah. Paham sampai sini? Nah. Kalau belum paham, ya. Antum lihat apa yang ada pada diri kita sendiri. Apakah antum mabni atau mu'rab? Yang dari awalnya kita kecil, bayi, cenger, dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian sekarang gede. Apalagi sekarang sudah nikah. Apalagi sekarang sudah punya anak. Ya. Na'ili moms ya. Itu mu'rab, Mas. Paham sama saya? Tapi kalau antum keinginannya masih ingin jadi anak kecil terus, maka itu mabni. Paham sama saya? Nah, pembayanan muallif rahimahullah fi hadzal bab al-mu'raba wal mabniyah min al-asma'i wal af'al wal huruf. Dan oleh karena Imam Ibnu Malik rahimahullah menjelaskan dalam bab ini mu'rab itu apa, mabni itu apa, dari termasuk isim-isim. Ya, isim itu apa? Kata benda. Ya, kata benda. Wal af'al fi'il, kata kerja. Wal huruf, huruf. Ya, huruf bisa dikatakan di situ apa? Kata, kata sambung atau kata yang mempunyai fungsi apabila disandingkan dengan yang lainnya. Ya, bersambung dengan ini. Ammal asma'u faqassamaha, ya, faqassamaha ila qismaini. Faqal, ammal asma', sedangkan apa? Yang mabni di dalam asma', isim, isim. Faqassamaha ila qismain, dan beliau membaginya menjadi dua macam. Faqada, bait yang 15. Ya. Mam, baca mam. Bismillah. Bait 15. Apa-apa ismu minhu? Wal minhu mukaddam bi ibrahim min al-qudri. Nah, di sini jelaskan tentang penjelasan Nah, yang 15 ini ya, penjelasan tentang bait ini ya, berkaitan dengan mu'rab dan mabni, itu menunjukkan bahwasannya orang yang menyebutkan di situ wal ismu minhu mu'rabun wa mabni, bagi isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Jadi sebagian isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni. Li syabahin, karena ada kemiripan. Minal hurufi, dari huruf-huruf mudni. Ya, mudni, yang dekat dengan huruf. Hurufin mudni, huruf-huruf yang dekat. Ada mabni, ada mudni. Isim minhu mu'rabun. Ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim darinya ini ada mu'rab, ada mabni. Lisyabahin, untuk menyerupai, untuk menyerupai. Minal hurufi, dari huruf-huruf mudni. Ya, yang dekat. Mudni, yang dekat. Paham sama sih? Nah, sekarang kita masuk pada syarh penjelasan. ده. Antum lihat di sini. Sarahnya. Ya, sarahnya. Minhum mu'rabun. Mubtada'un wa khabarun. Minhu itu maksudnya di sini apa? Ini loh Mas. Membahas ini. Minhu mu'rabun. Ini mubtada'un wa khobarun. Tuf. Antum tadi dengar. Ini mufradat setiap kata antum faham. Kumpulkan kata tersebut menjadi kamus tersendiri. Yang kedua, antum murojaah dan bahas yang sudah dibahas dan membaca apa yang dipelajari. Yang ketiga, tulis fawaid dan rumus dari setiap definisi. Di sini ada definisi apa Mas? Mubtada dan khobar. Masih ingat mubtada ya? Jadi ini mendetailkan setiap penjelasan di situ harus ada pendetilan, yaitu apa? Mubtada'un. Ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Itu di Nahwul Wadih, seperti itu rumusnya. Isim yang marfu' yang terletak di awal kalimat. Sedangkan di sini khobar adalah apa? Khobar. La yatimu makna al-mubtada illa ma'a khobar. Tidak akan sempurna makna mubtada kecuali dengan khobarnya. Paham sih? Nah. Wal-mubtada'u mu'rabun wal-khobaru minhu. Paham? Mubtada itu mu'rabun di sini. Dan khobarnya adalah minhu. Nah. Qauluhu wa mabniyu. Mabni Mas. Al-wawu. Wawu yang mana Mas? Ini Mas. Al-wawu. Harfu atfin. Harfu atfin. Atof ini apa? Antum faham gak? Makna atof. Makna atof itu apa Mas? Atof. Hah? Oh maksud atof penyapu, penyambung. Iki wis mulai bengi. Ya. Coba antum lihat. Wah di sini adalah harfu atof. Wa mabniun. Mabni ini mubtada, khobaruhu mahdufun. Mubtada yang khobarnya mahduf. Kenapa habis itu? Minhu mu'rabun. Nah, darinya itu mu'rab. Nah, dan mabni ini adalah mubtada, mubtadaun. Khobaruhu mahduf. Wattaqdiru wa minhu mabniyun. Ya. Wa minhu mabniyun. Wal adfu huna adfu jumlatin ala jumlatin. Ataf di sini adalah ataf satu kalimat ke kalimat lain. Li'annaka law qulta Karena seandainya engkau katakan minhu mu'rabun wa mabniyun, di dalam darinya itu adalah mu'rab dan mabni, ya. Nah, di sini kalau misalnya minhu mu'rabun wa mabniyun, ya, jumi'at baina diddain, dikumpulkan antara dua hal yang berbeda. Diddain. Walakinnal waqi'a, namun yang waqi', yang nyatanya, anna minhu mu'raban, bahwasanya darinya itu ada yang mu'raban. Ya, wa minhu mabniyan, dan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa nadhiru hadha at-ta'bir, wa nadhiru hadha at-ta'biri qauluhu ta'ala, dan persamaan dengan, ya, persamaan ungkapan ini adalah dengan firman Allah Azza wa Jal, faminhum syaqiyun wa sa'idun. Antum lihat, dari mereka ada yang syaqiyun. Apa syaqiyun, Mas? Celaka. Kemudian wa sa'idun, bahagia, Mas. Makanya apa? Antum masih ingat hadis Arba'in Nawawi? Hadis yang keempat? Fayanfuhu fihi ruha wa yuktabu fihi arba'in masail. Apa? Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa kudrotihi, ya salah, lemah buyarit. Malam ini kita saksikan, kita dengarkan ada yang menarik dari ucapannya Mas Jad. Allah mabarik, Mas Jad. Ayo, alhamdulillah. Antum manusia, Mas. Insan antum, Mas. Ayo. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Paham sih? Nah. Jadi, kalau berkaitan dengan malaikat itu, ketika Allah utus, kapan itu, Mas? 120 hari. Tahapannya apa, Mas? Awalnya 6. Nutfah, alaqah, mudghah. Paham? Cara menghafalnya seperti itu. 6. Wala tanamal hadil laila, ya. Jangan tidur, Mas. Nah, itu penting, Mas. Di mana antum mau tidur? Kalau belum paham. Kalau sudah paham, boleh antum tidur. Nah, kita lanjutkan. Oh, Mas Imam. Allahumma barik. Antum memainkan ini berarti untuk mengingat sesuatu. Itu bagus. Kalau memang itu bagus, ya. Nah. Jadi dijelaskan tentang syaqiyun. Ya. Ini antum lihat di sini, fala yasluhu an taqula, dan ya tidak bagus kalau engkau mengatakan sa'idun ma'tufun ala syaqiyun. Sa'id itu diatofkan, disambung dengan syaqiyun. Sya. Bukan syaqiyun, ya. Syaqiyun. Bal taqulu, bahkan kau katakan sa'idun. Ya. Apa sa'idun? Yang bahagia, Mas. Sa'id. Ini fungsinya sebagai mubtada'un. Wa khabaruhu mahdufun. Khabarnya dihilangkan. Takdirnya apa? Wa minhum sa'idun. Minhum sa'idun. Nah. Nah. Kita satu paragraf lagi ya. Nah. Gua Allah mudahkan. Nah, di sini jelaskan di halaman 74. Qaluhu minhu min li tab'id wa yasiru taqdiru ba'duhu mu'rabun wa ba'duhu mabniyun. Ini kata-kata minhu, min di sini li tab'id, artinya untuk sebagian, ya tidak semuanya tapi untuk sebagian. Misalnya Pak, hada hadiatan minni, ini ya, atau hadi ya akhi, istalim ya akhi, yani amsik hadi, untuk pegang ini. Kemudian untuk mengatakan apa? Sa'atika hadiyat. Hada yu'tabar hadiyat. Ini dianggapnya apa yang dilakukan memberikan tadi itu hadiah. Tapi antum ingat di situ min itu litab'id. Hadiahnya belum semua hartanya dia dikasih. Karena apa? Min mali, min apa? Min mali. Yang termasuk hartaku. Harusnya seperti itu kan? Tapi yang benar di situ bukan termasuk sebagian dari hartaku, aku akan hadiahkan kepada. Paham sampai sini? Ada bedanya tentang apa? Ada di situ. Oh, Mas. Di sini ya, min litab'id. Ya, min untuk menjelaskan sebagian. Yang diberi, yang antum sedekahkan, ya sedekahkan itu adalah sebagian dari harta antum. Sedangkan kalau lebih lagi antum ngasih semuanya, apakah bisa? Ya, kalau zaman sekarang enggak susah ini, Mas. Tapi antum lihat para ulama terdahulu, para sahabat dan para a'immah itu bersedekah wala yakhafu faqra. Ya, itu semangat dari Rasulullah SAW diajarkan kepada para sahabatnya. Ya. Kemudian di sini adalah wa yasiru taqdiru, takdirnya persepsi yang seharusnya ya. Ini kita akan lanjutkan insyaallah binillah. Nah. Ini karena sudah 49 atau satu paragraf ini ya. Ya. Wa hal hadha yadullu ala inhisaril ismi fil mu'rab wal mabni wa rubama yujadu syai'un salisun la huwa mu'rabun wa la huwa mabniyun. Al haqiqatu annana idza nadarna ila mujarrad at tarkibi fa laysa bi asrin. Naam. Li'annahu qala minhu mu'rabun wa mabniyun. Wa yajuzu wa minhu la mu'rabun wa la mabniyun. Lakin lamma lam yatakallam illa 'ala al-bina' thumma qala ba'da dhalika wa mu'rabul asma'i ma qad salima عرفنا أنه لا يوجد إلا معرب ومبني. نعم. وهل هذا يدل؟ Apakah ini menunjukkan pada ala inhisar al-ism? Ya. Fil mu'rab wa mabni. Keterbatasan isim dalam mu'rab dan mabni. Aw rubama yujadu syai'un tsalitsun, atau bisa jadi ada bagian yang ketiga. Ya, dia ada di antara aku dan dia. Dia ada di antara aku dan dia. Apakah dianya itu orang yang sama atau orang yang beda? Ya. Oleh karena itu, antum lihat di situ. Ya. La huwa mu'rabun wa la huwa mabniyun. Al-haqiqatu annana idha nadarna ila mujarrid tarkibi. Ya, hakikatnya kita kalau kita melihat kepada susunan, hanya sekedar susunan saja, walaisa bihasrin, maka ini tidak ada hasr, tidak ada apanya mas, ya batasnya mas, li'annahu qala, karena beliau berkata minhu mu'rabun wa mabni, itu dari ya darinya itu ada mu'rab dan mabni. وَيَجُوزُ وَمِنْهُ لَا مُعْرَبٌ وَلَا مَبْنِيٌ, dan darinya ini bukan mu'rab dan bukan mabni. Lakin lam yatakallam illa ala al-bina, kecuali kepada ini berkaitan dengan lakin, namun lam yatakallam, ketika dia tidak mau berbicara, illa ala al-bina, kecuali berada di atas al-bina. Ya, bina itu sesuatu yang mabni. Ya. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian beliau mengatakan ya. Tsumma qala ba'da dzalika, dan beliau menyebutkan setelah ini adalah wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Mu'rabul asma. Artinya apa? Mu'rabul asma. Mu'rabnya isim-isim. Ma qad salima. Apa yang tadinya itu pernah selamat dari huruf ilat menjadi kena huruf ilat. Di sini mu'rab dan asma. Mu'rab itu berubah-ubah. Sehingga asma-nya di situ berubah-ubah. Ma qad salima. Apa yang awalnya itu salim, tidak ada cacatnya. Arafna annahu la yujadu ila mu'rabun wa mabni, dan kita tahu ini hanya ada pada mu'rab dan mabni. Makanya tinggal sekarang bertanya pada diri kita, apakah kita menjadi seorang penuntut ilmu yang mabni atau seorang penuntut ilmu yang mu'rab. Ya. Naktafi bihadil qudrah, kita cukupkan dengan sekian, insyaallah binillah. Ini besok malam masih ada. Kita lanjutkan di halaman 74. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.